San sahabat Ader Niku. Ader. Satu wajuan Ader Niku. Terpanglima Community. Dan juga Ajaya. Kita goyang kalem-kalem aja mas ya. Terima kasih. Jon. Kuntu teh wis mari. Pesen maneh.